usap air matamu yang menetes di pipimu. Ku pastikan semuanya akan baik-baik saja. Bila kau terus pandangi langit tinggi di angkasa, wow, wow, takkan ada habisnya segala hasrat di dunia. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu tercipta untuk temani aku. Renungkan sejenak arti hadirku di sini. Jangan pernah ingkari dirimu adalah wanita. Harusnya dirimu menjadi perhiasan sangkar maduku. Oh, oh, walaupun kadang diriku bertekuk lutut di hadapmu. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu tercipta untuk temani aku. Harusnya dirimu menjadi perhiasan sangkar maduku. Oh, oh, walaupun kadang diriku bertekuk lutut di hadapmu. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu tercipta untuk temani aku. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu bukalah pintu jiwamu, dengar bisikan sanubari. Semua adalah isyarat, isyarat dari sang pencipta.